saat ku bersamanya, rasanya tersenyum kembali. Ku rasa ku bisa menikmatinya. Perasaan yang menyenangkan yang mengalir dalam hatiku. Ternyata ku jatuh hati padanya, tak mungkin untuk menghindarinya. Cinta yang datang dalam hatiku semula tak pernah ku harapkan. Tapi bisa ku rasakan ada perasaan yang menyenangkan yang mengalir dalam hatiku. Ternyata ku jatuh hati padanya.